ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا هو الدليل على أن من قبل من دون الله وهو راض أو داعا إلى أو دعا إلى عبادة نفسه عبادة نفسه إلى عبادة نفسه أو حكم أو حكم بغير ما أنزل الله فهو من الطواغيت. الدليل على ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الآية مثل قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فهو لم يقتصر على قوله أن يعبدوا الله بل قال واجتنبوا الطاغوت لأن عبادة الله لا تصح إلا مع اجتناب الطاغوت فمن يعبد الله ليلا ونهارا ولكنه لم يجتنب بالطاغوت. فمن يعبد يعبدnya itu berarti fiil syart. Oh syart. فمن يعبد الله ليلا ونهارا. فمن يعبد الله. Ah karena depannya ada alif lam. Yeah. فمن يعبد الله ليلا ونهارا ولكنه لم يجتنب الطاغوت فعبادته. Nah itu fa-nya fa rabithah li jawab syart. Oh berarti fa ibadatuhu saja. Ya? Fa ibadatuhu. Fa ibadatuhu bi tollati. Batilah. Oh, sorry. Batilatun. Kalladhi yusalli wa yasumu wa yahujju wa yatasaddaqa. Kenapa jadi mantul? Wa yatasaddaqu wa yattabarra'u. Wa yanfaqu. Wa yunfiqu. Wa yunfiqu. Iya. ولكنه يستغيث بالأموات ويدعو الأموات من دون الله هذا لم يكفر بالطاغوت. Terus جميع الرسل على هذا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا هذا عام لجميع الرسل أنهم جاءوا بالأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت فلا بد من الأمرين وهذا هو معنى لا إله إلا الله إن اعبدوا الله هذا معنى الإثبات واجتنبوا الطاغوت هو معنى النفي في لا إله إلا الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دليلnya agar kita menjauhi tagut ialah firman Allah Ta'ala dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah pada setiap umat kami telah mengutus rasulan seorang rasul. Yang Rasul ini menyeru pada kaumnya ani'budullah. Itu annya an tafsiriyah. Ya. An tafsiriyah. Jadi tafsir seruan Rasul adalah u'budullah begitu. Ya. Wajtanibut tagut. Beribadahlah pada Allah dan jauhilah para tagut-tagut. Tagut-tagut itu ya, yang disebutkan ru'usnya, namun di sini yang dimaksud adalah yang diibadahi selain Allah, dia ridho diibadahi. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, hadha dalilun, hadha ad-dalilu ala anna man ubida min dunillah wa huwa radin. Radin ini radi, ya. Boleh dihapus itu ya, selama dia tidak mansub. Nanti ya-nya dihapus digantikan oleh ya harokat kasroh yang menemani harokat kasroh di huruf dot, maka jadi qadin. Selama dia irobnya marfu atau majrur, tidak ada al, ya, tidak pakai al, maka boleh wahwa radin gitu. Ya, dia khobar irobnya. Nanti gimana cara ngirobnya? Marfu ala hadfil ya, ya, marfu ya ala, dia marfu tanda rafanya apa? Ala? Enggak. Bidommah muqaddara ala hadfil ya al-mahdufah. Ya, ala hadfil ya al-mahdufah. Gitu cara ngi'rabnya. Ala dommah muqaddara. Betul. Karena dia ya isim mankus aslinya. Isim mankus. Ya, isim mankus. Taib. Dan dia ridho diibadahi. Nabi Isa bukan togut. Nabi Isa tidak ridho diibadahi. Da'a ila ibadati nafsih. Atau dia mengajak untuk beribadah kepada dirinya. Aw hakama bi ghairi ma anzalallah. Atau dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Fahuwa minat tawagid. Maka dia termasuk tagut. Ya. Ya. Wa dalilu ala dalik. Jadi kalau ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah disebut tagut, jangan tersinggung. Memang. Semua yang berhukum dengan selain hukum Allah, dia tagut. Ya, Syekh bin Baz juga menyatakan hal itu. Dia tagut. Tagut akbar ke tagut asghar. Kalau enggak sampai kafir, tagut asghar. Dia tagut. Kalau disebut pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tagut langsung tersinggung, ini orang bodoh yang tersinggung. Ya. Wah, ini takfiri. Oh, ini bodoh dia itu. Ya, dia enggak belajar itu, cuman taunya yel-yelan fanatisme aja. Syekh bin Baz Al-Fauzan kan. Ya, lihat tuh. Aw hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa minat tawagid. Ya, lebih rinci lagi di Subulu Salam. Syekh bin Baz juga menyatakan demikian. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budu Allaha wajtanibut tawagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Yang rasul ini menyeru a, annya itu an tafsiriyah. Jadi seruan rasul pada umat, ubudullah. Nah, annya an tafsiriyah. Ya, beribadalah kalian pada Allah dan jauhilah tagut. Hadhil ayatu mislu qaulih, ayat ini seperti firman Allah taala. Faman yakfur bit tagut, semuanya ada makna nafi isbat. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman pada Allah, ini syarat baru dapat nanti jawab syaratnya apa? Pakai fa' rabita li jawab syat faqadi istamsaka, baru dia istamsaka bil urwatil usqa, dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah, baru dia beriman. Dia kufur dulu kepada tagut dan beriman kepada Allah. Paham enggak sini? Jadi kalau ada seruan, ajakan yang mengatakan jangan kafirkan pemeluk agama lain, itu seruan untuk murtad. Ajakan untuk murtad, gak ada lain. Jangan kafirkan pemeluk agama lain, itu radikalisme, itu seruan untuk murtad. Dan itu kan definisi dari dia radikal seperti itu. Definisi dia, mana ada definisi radikal seperti itu. Ya, tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Fahuwa lam yaqtasir ala qawlihi an ya'budullah. Ya. Jadi itu enggak terbatas. Ya, enggak terbatas pada firman Allah, beribadah pada Allah semata. Lah kalau kita cuma dakwahin beribadah pada Allah semata, orang ngikut, tapi enggak bertauhid. Ya. Makanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma mengajak manusia beribadah aja kepada Allah, enggak ada yang lawan. Tapi ketika beliau menyerukan la ilaha illallah, yang musyrikin Quraisy tahu konsekuensinya, tahu maknanya dari la ilaha illallah yang maksudnya adalah beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan pada selain Allah, terjadilah ya, konflik antara al-haq dan batil, antara mukmin dan kafir, antara muwahhid dan musyrik, sampai puncaknya diintimidasi Rasulullah SAW, diusir, hijrah, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, diserbu mereka dalam Fathul Mekah, ya, barakallahu fikum. Nah itu memang demikian, dakwah tauhid itu nggak cukup. Makanya keliru kalau cuman mengajak manusia, ayo kita beribadah pada Allah, tapi nggak ada larangan kesyirikan. Bahkan syarat yang pertama dari la ilaha illallah adalah nafyun dulu. Nafyun la ilaha. Faman yakfur bi taghut, kufur dulu kepada taghut. Itu syaratnya. Jadi enggak bisa kita dakwah itu disetir, ayo ajakkan dia manusia pada kebaikan. Kemungkaran jangan. Kemungkaran yang paling mungkar apa? Syirik. Kebaikan yang paling utama, yang paling puncak ya kebaikan apa? Tauhid. Tauhid itu apa? Mengesakan Allah dalam ibadah dan tidak beribadah pada selain Allah. Nah, ini. Tapi kalau dakwah sudah mulai disetir, ya berubah ritme dakwah. Rodanya, arahnya udah berbeda tujuannya. Ya, barakallahu fikum. Nah, mana lagi tadi? Ya. Bal qala wajtanibut taghut, namun Allah berfirman, jauhilah taghut. Li'anna ibadatullah la tasihu ila majtinabit taghut. Karena beribadah pada Allah itu enggak sah kecuali dengan menjauhi taghut. Ada orang yang beribadah pada Allah, haji, puasa, salat, zakat, namun dia tidak kufur kepada taghut. Dia tidak menganggap agama-agama selain Islam itu kafir. Atau diragu akan kekafiran pemeluk selain Islam, maka dia tidak dianggap Islam, tidak dianggap mengucap la ilaha illallah, tidak dianggap mukmin, tidak dianggap sebagai muslim. Karena dia tergolong seperti mereka yang non muslim alias kafir ini. Ya, faman ya'budillah, itu mannya man syartiyah. Faman ya'budillah, ya maka fi'lu syart. Siapa yang maka barang siapa yang beribadah pada Allah lailan wa naharan, siang malam. Walakinnahu lam yajtanibit taghut, namun dia enggak menjauhi taghut. Artinya dia tidak kufur kepada taghut. Fa ibadatuhu batilatun, maka ibadah dia kepada Allah batil. Kalladzi yusalli, seperti orang yang salat, yusum, dia puasa, wa yahujju, dia berhaji, wa yatasaddaqu, dia bersedekah, wa yatabarra'u, dia berbuat melakukan donasi-donasi, wa yunfiqu, berinfak, lakinnahu yastaghisu bil amwat, namun dia beristighosah pada orang-orang yang telah mati. Wa yad'ul amwata. Amwata mansub bil fathah. Ya, kenapa? Karena dia jamak loh. Jamak taksir. Kalau jamak muannats salim ya bil kasrah, kalau jamak mansub. Kenapa tidak dihukumi jamak muannats salim padahal ada alif dan ta? Karena huruf asli ta-nya. Ya, bukan zaidah. Ya, wa yad'ul amwata min dunillah, hadza lam yakfur bitaghut. Berarti orang ini belum kufur kepada taghut. Nah, barakallahu fikum. Jami'ur rusuli ala hadza. Semua para rasul, ya, semuanya demikian keadaannya. Dakwahnya sama. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula. Semua rasul itu Allah utus. Ya, hada amun li jami'ir rusul. Ini umum, mencakup seluruh rusul. Ya, dakwah nabi dan rasul itu sama. Kata Rasulullah SAW apa? Al-anbiya'u ikhwah, dakwatuhum wahidah, wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu bersaudara. Ya, dakwah mereka satu. Walau ibu-ibu mereka itu beda-beda, namun dakwah mereka satu. Masalah fikih syariatnya berbeda-beda, ada yang dinasakh, ada yang disempurnakan, namun dakwah mereka satu, dakwah tauhid. Nabi Lut alaihissalam dakwain apa dong? Bukannya dakwain homoseksual, dakwah tauhid. Ya, Allah sebutkan ya pengingkaran beliau terhadap homoseksual karena salah itulah penyakit yang muncul dari kaum akibat tidak bertauhid. Ya. Baik, mana lagi tadi? Fala budda min, ya, annahum ja'u bil amri bi ibadatillah. Semua para nabi rasul mereka membawa perintah untuk beribadah pada Allah semata dan menjauhi tagut. Fala budda minal amrain, maka harus terrealisasi dua hal ini. Ya. Kufur pada tagut, beriman pada Allah. Nafyu isbat hada ma'na la ilaha illallah. An ibudullah hada ma'na al isbat. Wajtanibut tagut ini makna annafyu pada la ilaha illallah. Baik. Lihat kemudian di footnote, ayat lihat di itu di berikutnya di matan, di matan. Summa qala asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, fa amma sifatul kufri bitaguti fa huwa an ta'taqida butlana ibadati ghairillah ya wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffiru ahliha wa tu'adiyahum. Kufur kepada tagut itu sifatnya gimana? Sifat kufur pada tagut itu adalah fahuwa anta taqida, anda meyakini, mengimani batilnya peribadatan pada selain Allah. Wa tatrukaha, anda tinggalkan, anda tidak lakukan. Wa tubghidaha, bukan cuma anda tidak anda tinggalkan, anda tidak lakukan, anda mesti membencinya. Bukan cuma membenci, watu kafiro ahlah, anda mesti kafirkan pelakunya. Watu adiyahum, anda musuhi mereka. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ujaran kebencian ini kalau kata para orang-orang sekuler. Nah, kafirin kan enggak otomatis mesti ngebunuh orang kafir. Ya, kafir mereka aja ngapirin kita kok. Mantok ganteng gini dibilang domba. Ganteng gini. Iya. Kan ada tuh ganteng serigala. Ini GGD ganteng domba. GGB ganteng bandot. Bukan cempe, Sar. Hah? Cempe. Cempe apa tuh? Anak yang kami, itu yang kecil. Ya. Gantian baca berikutnya. Sini. Muslim. Oh, Muslim, Masya Allah. Padahal Muslim. Suma qala syariah fidallahu ta'ala hadha ma'na wajtinabu tawhuta. La budda min hadhil umuri anta arifa awalan ma huwa at-taghutu thumma tajtanibuhu wala yakfi annaka tajtanibuhu bal la budda an tu'adiya ahlahu wa tabghidahum li annahum a'da'ullahi wallahu jalla wa ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a fala budda min hadhil umuri awalan an ta'rifa at-taghuta ma huwa li annaka idza lam ta'rifhu fala yumkinu annaka tajtanibuhu kaifa tajtanibu syai'an majhulan tsaniyan idza 'araftahu bukan itu fala yumkin annaka tatajannabuhu. Kaifa tatajannabu syai'an majhulan tsaniyan idza 'araftahu sahula 'alaika ijtinabuhu fa'il dari sahula ijtinabuhu tsalitsan Ida ijtanabtahu fala budda an tu'adiyahu wa an tabghidahu wa tabghida atba'ahu wa tabghida atba'ahu wa tu'adihim masih ma'tuf kepada an wa tu'adiyahum wa tu'adiyahum fillahi jalla wa ala. Baik. Sama aja tuh. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ada makna, inilah makna wajtanibu taghut. Nah, sifat kufur kepada taghut, Anda yakini batilnya peribadatan pada selain Allah, Anda tinggalkan itu peribadatan pada selain Allah, membencinya, mengkafirkan pelakunya dan memusuhi mereka. Masya Allah. Hah? Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang ngomong, Syekh Fauzan. Jadi kalau belum mengkafirkan musyrikin, belum kufur kepada taghut. Ya. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, hada makna wajitan ibu taghut la budda min hadil umur. Mesti ada perkara ini. Anta arifa awalan ma huwa taghut. Anda mesti tahu dulu pertama-tama. Apa itu taghut? Summa tajtanibu. Ya, kemudian Anda jauhi. Wala yakfi annaka tajtanibu. Ya, enggak cukup Anda jauhi aja. Bala budda an tu'adi ahlah. Bahkan mesti Anda musuhi pelakunya. Wa tubghidhum. Anda membenci mereka. Ya. Enggak ada basa-basi terhadap musyrikin. Ya, apalagi mereka yang derajatnya lebih ngeri daripada musyrikin. Siapa itu? Para pencela Islam. Ya, derajat apa? Derajat kafirnya. Lebih ngeri daripada musyrikin itu para pencela Islam. Enggak ada lagi. Baik. Li'annahum a'da'ullah, karena mereka musuh Allah. Wallahu azza wa jalla wa ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'ah. Wahai orang beriman, janganlah kalian jadikan ya musuhku dan musuh kalian sebagai para wali-wali. Fala budda min hadhil umur. Maka harus diterapkan beberapa perkara berikut. Awalan yang pertama, anta arifat taghut, Anda ketahui apa itu taghut. Mahuah, apa itu taghut? Li'annaka idza lam ta'rifu, karena kalau Anda enggak tahu apa itu taghut, fala yumkin an annaka tatajannabuhu. Ya. Enggak mungkin Anda bisa menjauhi taghut tadi. Ya, gimana coba cerita mau menjauhi taghut? Ya. Tatajannabuhu. Bukan tatajannabuhu. Tatajannabuhu. Heeh. Mansubnya kenapa? Enggak ada ya? Ah, berarti tatajannabu. Enggak ada. Marfu. Marfu. Ya, marfu. Ya, li tajarudihi anin nasibi wal jazimi. Kaifa tatajannabu syai'an majhulan? Gimana coba ceritanya Anda menjauhi sesuatu yang tidak diketahui? Tsaniyan, yang kedua, idza araftahu sahula 'alaika ijtinabu. Kalau Anda sudah tahu apa itu taghut, mudah bagi Anda menjauhinya, insyaallah. Salisan yang ketiga, idza ijtanabtahu, kalau Anda sudah jauhi taghut, fala budda an tu'adiyahu wa tu'awa an tubghidahu wa tubghidahu atba'ahu wa tu'adiyahum fillah. Nah, kalau Anda sudah jauhi, maka Anda harus musuhi mereka, benci pengikutnya. Anda harus membenci, memusuhi mereka karena Allah. Maka semua kafirin harus kita benci. Gak ada sedikit pun kecintaan di kalbu kita yang tertuju kepada mereka. Ya. Mereka musuh Allah. Ingat, kebencian ini tidak menghantarkan kita berbuat sembrono, sewenang-wenang, ngebom, bunuh, ngejarah. Tidak, itu mudorot. Ya. Maslahatnya sedikit dibanding mudorot yang timbul. Mafsadat yang timbul. Nah, ini keyakinan, memang keyakinan kita. Keadaan kita saat ini, ya kita cuma meyakini itu kafirnya mereka. Kita musuhi mereka. Nah, barakallahu fikum. Terus lihat di matan berikutnya. Wa ma ma'nal iman billah fa huwa an ta'taqida anna Allah huwal ilahu al-ma'budu wahdahu. Ya. Duna masiwahu. Adapun makna iman pada Allah, Anda meyakini bahwa Allah lah, dialah ilah, ma'bud, zat yang disembah, diibadahi semata. duna masiwah, bukan selainnya. Nah, baca berikutnya. Fadal. Coba, Johar. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى هذا معنى الإيمان بالله أن تعتقد بقلبك أن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه وأن كل ما عبد من دون الله فهو باطل سواء كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين أو من الأحجار والأشجار والأوثان لا بد أن تكفر بهذا كله هذا معنى الإيمان بالله أن تعتقد بقلبك أنه لا يستحق العبادة إلا الله وأن ما عبد من دونه فهو باطل هذا لازم هذه العقيدة ما يكفي أنك تقول هذا بلسانك بدون أن تعتقد بقلبك ولا يكفي أنك تعمل هذا بجوارحك فأنت تصلي وتصوم وتقول أنا لا أعبد إلا الله ولكن يقول ما أدري عن عبادة هؤلاء الذين يعبدون القبور ويعبدون الأدرهة ما أقدر أن أقول أن أقول إنهم على باطل وهم يصومون ويصلون ويقولون لا إله إلا الله نقول أنت ما فهمت معنى لا إله إلا الله لا فهمت معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت وإلا لو فهمت حق الفهم لعرفت أن الإيمان بالله لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت ظاهرا وباطنا ظاهرا باللسان وباطنا بالاعتقاد ما شاء الله ya ngeri ya buku ini ya baru tahu ada buku mana togut baru tahu ya kemana aja ya udah tahu hakikat dakwah salafiyah berarti sekarang ya la ilaha illallah ya mana kata Syekh Shalih Al-Fauzan halaman berapa 9. Ya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hada makna al-iman billah inilah makna beriman pada Allah yaitu anda yakini dengan kalbu anda bahwasanya Allah lah yang berhak diibadahi bukan selainnya bahwa segala yang disembah selain Allah itu batil apakah yang disembah itu malaikat atau para nabi atau orang saleh bebatuan atau pepohonan atau berhala-berhala la budda an takfura bihadza kullihi anda mesti kufur kepada itu semua ya inilah makna iman kepada Allah anda yakini dengan kalbu anda tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah bahwa yang disembah selain Allah maka dia batil itulah konsekuensi kelaziman dari akidah ini ya enggak cukup anda katakan dengan lisan anda ya tanpa anda yakini di kalbu anda karena iman itu demikian qaulul lisan qaulul qalb taib wala yakfi annaka ta'malu hadza bijawarihika enggak cukup anda amalkan dengan ya anggota amal anggota badan anda anda sholat anda puasa anda mengucapkan la ilaha illallah namun yaqul dia mengatakan ini orang ini mengatakan ini yang terpapar syubhat ya ma'adri an ibadati haula illadina ya'buduna al-qubura wa ya'buduna al-adrihata ma'aqdiru ya. Namun dia mengatakan saya enggak tahu tentang peribadatan mereka itu yang mereka beribadah pada kuburan beribadah pada pusara-pusara keramat ma'aqdiru an aqula lahum an aqula innahum ala batin saya enggak sanggup mengatakan mereka itu di atas kebatilan. Mereka kan juga puasa, sholat. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Nah ini di kajian kita semalam. Kasbu syubhat. Ya. Nah kul maka kita katakan kepada orang yang ngaku-ngaku tauhid ini. Ma fahim tamana la ilaha illallah. Ente ini enggak paham makna la ilaha illallah. Ente enggak ngerti makna iman kepada Allah. Ente enggak paham makna kufur kepada tauhid. Kalau ente paham dengan pemahaman yang benar, la arafta, tentu ente akan memahami, mengetahui bahwa iman kepada Allah tidaklah sah kecuali dengan disertai kufur kepada tauhid yang zahir batin. Lahir batin. La zahir itu lahiriah dengan lisan, batin dengan keyakinan. Taib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berikutnya. Ya. Wa tukhlisu jami'al anwa'il ibadah ini ya. Ya. Kullaha lillah. Nah, kemudian Anda murnikan segala jenis ibadah semuanya untuk Allah. Ya, watan fiha. Ya, watan fiha. Anda nafikan itu. An kulli ma'budin siwa. Dari segala sembahan selainnya. Taib. Baca syarahnya sini. Masih ada waktu enggak? Ya, baca siapa berikutnya? Ini. Faza. Dari cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullahu ta'ala. Hadza ma'nal imani billahi. أن تصرف العبادات عباداتي كلها لله لا تصرف منها شيئا لغير الله أبا أن تصرف العبادات كلها لله لا تصرف منها شيئا لغير الله terus كالذي يصوم ويصلي ويزكي ولكن يدعو غير الله يدعو غير الله ويستغيث بغير الله يذبح لغير الله هذا عبد الله في شيء وعبد غيره في شيء هذا عبد عبد الله boleh kita katakan hadza abdullah fi syai' wa abdu ghairihi fi syai'. Boleh juga begitu, boleh juga ya, jadikan fi'il hadza abadallaha fi syai' wa abada ghairahu fi syai'. Dua-duanya boleh benar. Fa huwa musyrikun la budda antakuna jami'al oh, jami'ul ibadati kullaha lillahi ala lillahi kulluha kul apa namanya la budda an takuna jami'ul ibadati kulluha lillah illa ya la budda an takuna jami'ul ibadati kulluha lillah ala lillahi ad-dinul khalis la budda an takuna al-ibadatu kulluha lillahi kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naam. Kemudian baca berikutnya. Ya. Mujahid. قال الشارح رحمه الله تعالى أما الذي يعبد الله ببعض العبادات عبادات ويعبد غيره بأنواع أخرى من العبادات فهذا لم يؤمن بالله kalladzi yasumuna wa yusalluna wa yahujjuna wa yantiquna bisyahadatina bisyahadatain walakin yad'una ghairallahi yad'una al-amwata wa yadhbahuna lil amwati wa yanduruna lil amwati wa yatufuna bil kuburi haula'i lam ya'budullaha bal hum musyrikuna li'annahu la yajtami'u ibadatullahi wa ibadatu ghairihi abadan. Allahu jalla wa ala yaqulu ana aghna syuraka'i ani syirki faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu wa fi riwayatin fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari'un. Allahu la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ayyi naw'in min anwa'il ibadati bal yajibu an takuna al ibadatu kulluha lillahi azza wa jalla wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu kulluhu lillah fala yakunu ad-dinu ba'duhu lillahi wa ba'duhu lil asnami aw lil kuburi aw li fulanin aw li alanin ad-dinu kulluhu lillahi. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, inilah makna iman pada Allah. Yaitu Anda mengalihkan ibadah semuanya pada Allah, tidak Anda palingkan ibadah tersebut sedikit pun pada selain Allah. Maka orang yang puasa, sholat, berzakat, namun dia beribadah pada selain Allah, beristighosah pada selain Allah, menyembelih pada selain Allah, ini orang hamba Allah pada suatu hal, di suatu waktu, namun hamba selain Allah di lain waktu yang lain. Maka orang ini musyrik. Maka haruslah seluruh ibadah itu semua lillah, untuk Allah. Ya, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang murni, yang khalis. Ya, la budda an takuna al-ibadatu kulluha lillah, ibadah itu semua harus karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembilanku, hidup matiku untuk Allah rabbul alamin. Adapun orang yang beribadah pada Allah pada sebagian ibadah, namun juga dia beribadah pada selain Allah dari jenis-jenis ibadah yang lain, maka orang ini belum beriman pada Allah. Seperti orang yang puasa, sholat, haji, mengucapkan dua kalimat syahadat, namun dia berdoa pada selain Allah, berdoa kepada orang yang telah mati, berhaji, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, ya ini ya, wayandurun, wayadbahuna lil amwat, dia menyembelih untuk orang yang telah mati, bernazar untuk yang telah mati, wa yatufuna bil kubur, ya, tawaf di kuburan, ya, mengikuti anjuran jin, anjuran setan untuk siram-siram pakai kembang 12 rupa. Ya. Tapi, ya, maka ini kata beliau, ini haula ilam ya'budullah. Mereka ini hakikatnya belum beribadah pada Allah. Bahkan mereka lah musyrikun. Karena yang namanya ibadah, karena yang namanya tauhid, tidaklah berkumpul peribadatan pada Allah dan peribadatan pada selain Allah selama-lamanya. Gak mungkin berkumpul di kalbu seseorang tauhid dan syirik. Ya, gak mungkin. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i anis syirki, aku tidak membutuhkan sekutu dari syirik, ya, dari perbuatan syirik. Faman amila amalan asyraka ma'i, barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang dia menyekutukanku fihi, di amal tersebut, ghairi, dengan selainku, taraktuhu wa syirkau, ku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Dalam ayat yang lain, fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari'un, maka dialah, ya, yang apa namanya, fahuwa lilladzi asyraka, dialah yang berbuat syirik tadi dan aku berlepas diri dari dia. Maka Allah tidak meridhoi, Allah disekutukan dengan siapapun dari segala jenis-jenis ibadah, maka wajib ibadah serahkan semua pada Allah. Waqatiluhum, perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, hingga tidak ada lagi fitnah. Wa yakunuddin kulluhu lillah, agama ini semua milik Allah. Ya. Fala yakunu ad-dini ba'duhu lillah, agama ini enggak bisa sebagian untuk Allah, sebagian yang lain untuk berhala, ya, berhala maupun ba'duhu lil asnam awil kubur, atau untuk kuburan, atau untuk si fulan atau si alan, ya, agama ini semua harus untuk Allah. Ya, subhanakallahumma hamdika.